Owner Cabe Community 2017 BNM Blora Jawa Tengah Indonesia. Ada anak lanang audio profesional sound system juga redis bersama Riga Husote. Siapa dia bro? Jihan Audi New Monica. Selamat malam semuanya. Halo Blora. Blora. Oke, terima kasih, tepuk tangannya mana dong? Wow.